بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، شكر الحمد لله، الله pertemukan kita di majlis yang penuh berkah ini setelah tahun kita berpisah, dan semoga insyaallah majlis yang kita hadiri ini sekarang bukan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan insyaallah kita di majlis yang sama di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa in faulaika humud dhalimun قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا يبا جانا مي يا أيها الذين آمنوا هي orang-orang yang beriman لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء. Jangan kamu menjadikan orang tua kamu sendiri dan juga saudara-saudara kalian menjadi pemimpin yang kamu mendukung dia, menjadi orang-orang yang kamu cintai. Ini istahabbul kufra alal iman. Kalau mereka itu masih mencintai, condong kepada kekufurannya daripada iman. Istahabbu ada yang mengartikan bimakna ahabbu, sama dengan istajaba bimakna ajaba. Tapi Adam menyatakan al-istihbab wa talabul mahabbah. Jangan sampai kamu mencintai sekalipun orang tua kamu, sekalipun saudara kamu, kalau mereka masih cinta kepada kekufurannya dan meninggalkan iman. Jangan kamu mendukung mereka kalau mereka tadi itu berharap terhadap kekufurannya daripada iman. Wa man yatawallahu minkum fa ulaika humud dhalimun. Siapa yang mendukung mereka, siapa yang cinta kepada mereka di antara kalian, maka mereka akan menjadi orang yang zalim yang sama. Ayat ini sudah dengan tegas kita dilarang untuk berpihak kepada kekufuran, berpihak kepada orang-orang kafir, apalagi kafir harbi yang mereka adalah benci kepada iman, benci kepada Islam. Dahulu ketika Rasulullah merintahkan hijrah ke Madinah, mereka sebagian berat hati meninggalkan orang tuanya yang ada di kota Mekah untuk pergi ke Madinah. Ada lagi yang karena urusan materi, karena kekayaannya ada di kota Mekah. Ada lagi yang karena dagangannya ada di Mekah, pekerjaannya ada di Mekah. Ada lagi yang memang tempat-tempatnya, rumah tinggalnya ada di Mekah, dan dia akan masuk ke kota Madinah. Tetapi untuk bersanding bersama dengan Muhammad Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Tegaskan wahai Nabi Muhammad, terangkan kepada mereka, jika yang menjadi daripada orang tua kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, pasangan hidup kamu, keluarga kamu semuanya, harta kamu yang kamu dapatkan daripada hasil kerja kamu, atau perdagangan kamu yang kamu khawatir rugi, atau tempat-tempat kamu yang kamu senang untuk tinggal di dalamnya, itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, sehingga kamu meninggalkan hijrah bersama Rasulullah. Lebih kepada itu semuanya, orang tua, anak, rumah, perdagangan, harta, tempat tinggal, dan kamu meninggalkan membela agama Allah hanya karena itu semuanya, fatarabbasu, tunggu saatnya. Boleh kamu tinggal, boleh kamu tunggu sampai Allah menentukan keputusannya. Hatta ya'ti Allah bi amrih bi qada'ih. Ada lagi yang menyatakan hatta ya'ti Allah bi amrih bi fathhi Makkah. Tunggu di kota Makkah sampai kota Makkah bakal akan dikuasai oleh orang Islam. Ada lagi yang menyatakan hatta ya'ti Allah bi amrih bi igabi. Sampai. Tunggu saatnya. Kalau itu yang membuat kamu berat hati untuk meninggalkan Mekah, saudara kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, harta kamu, tunggu sampai Allah memutuskan adab kepada kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayat kepada kelompok manusia yang fasik, al kharijina an ta'atih, yaitu orang-orang yang memang sengaja keluar daripada taat kepadanya. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, jangan sampai menomorduakan Rasulullah. Setelah Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun dia, dimanapun kita, apapun urusan kita, maka siaplah kita mengorbankannya segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Semenjak ada yang lebih berharga dari Nabi Muhammad, maka itu adalah taruhannya iman kita. Kita akan menjadi balimun atau fasikun. Dan itu binasil Quran. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi wan nas ajma'in. Demi Allah, tidak akan menjadi sempurna iman seseorang sehingga aku Nabi Muhammad lebih ia cintai daripada harta bendanya, daripada ayah dan ibunya, daripada anaknya, daripada seluruh alam semesta. Jangan kita menilai harta kita lebih berharga dari Nabi Muhammad. Iman anda, ulaika humul zalimun, ulaika humul fasiqun nantinya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jangan kita menilai tempat kita lebih berharga dari Muhammad. Bahkan diri kita. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Sayyidina Umar. Lagi berjalan. Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, dan ini adalah seorang murid yang ingin mendapatkan obat petuah daripada gurunya. Beliau menyatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilaina min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu. Aku siap kurban harta. Aku siap kurban segala-galanya. Cuma aku belum bisa mencintai engkau lebih daripada diriku. Maksudnya Sayyidina Umar, gimana caranya untuk mengatasi ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La ya Umar." Tidak wahai Umar. Tidak wahai Umar, wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahab ilaika min nafsik. Tidak boleh wahai Umar, demi yang jiwaku ada di tangannya. Itu tidak akan menjadi sempurna iman kamu sehingga aku lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Kemudian Sayyidina Umar menyatakan, ya Rasulullah, wallahi antal an ahab ilaina min nafsi. Demi Allah, sekarang ya Rasul, aku menyatakan engkau lebih aku cintai melebihi daripada diriku sendiri. Maka Sayyidina Umar menyatakan, al-an ya Umar, sekarang sempurna kamu wahai Umar. Tidak akan sempurna seseorang hatta imamnya gede, hatta pondoknya gede, hatta muridnya banyak. Tidak akan sempurna sehingga Nabi Muhammad lebih ia cintai daripada segala sesuatu sampai dirinya sendiri. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi. Cuma anak beliau saat itu belum beriman, masih dalam keadaan musyrik. Sampai peperangan Badar, saudara. Dan ini berhadapan antara saf kaum muslimin dan saf kaum musyrikin. Kemudian anaknya masuk Islam. Anak ini bercerita kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar, laqad ra'aituka yauma badrin falawaitu wajhi anka hatta la aktuluk hatta la aktulak. Wahai ayahku, waktu perang Badar aku ini menemui anda. Sebetulnya bisa aku membunuh anda, pura-pura enggak tahu aja aku, pura-pura enggak ngelihat sehingga aku tidak sampai membunuh anda. Bagaimana jawaban Sayyidina Abu Bakar? Lau anni ra'aituka aktuluk. Lau anni ra'aituka lagataltuk. Wahai anakku, kalau saat itu saya menemui kamu, saya bunuh kamu. Karena dia menjadi orang yang membenci Rasulullah. Kata si anak, ya Rasul, kalau aku, ya wahai Abu Bakar, wahai ayahku, aku melihat anda tadi itu. Aku pura-pura enggak kelihatan. Khawatir aku membunuh anda. Wahai anakku, kalau aku ketemu dengan kamu saat itu, aku bunuh kamu. Kenapa? Anaknya melihat ini adalah sosok ayahnya. Tuhannya adalah patung saat itu. Maka dia tidak akan mengorbankan ayahnya karena patung, saudara. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu anaknya. Tapi dia punya Tuhan Allah Rabbul Alamin. Maka dia tidak akan menggantikan Allah Rabbul Alamin dan Muhammad Rasulullah dengan anaknya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Dalam peperangan Uhud, bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka benar-benar menampakkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum musyrikin mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ langsung para sahabat membentengi Nabi Muhammad. Abu Talha, dia ada di muka Rasulullah sambil dia meninggikan badannya. Ya Rasulullah, nahri duna nahrika ya Rasulullah. Biar pedang itu menyabet leherku, jangan leher anda ya Rasulullah. Dia ada di muka Rasulullah. Abu Dujanah, dia menjaga di belakang Rasulullah. Tahukah anda Abu Dujanah, saudara? Dia di belakang Nabi Muhammad, akhirnya kena panah. Dia tetap tegar. Kasih jalan. Ayo. Kelas dulu. Abu Dujanah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya duduk dulu. Duduk dulu. Geser gitu. Abu Dujanah, dia di belakang Rasulullah SAW. Dia kena panah. Tapi dia pertahankan, tidak mau roboh. Kenapa? Khawatir nanti setelah dia roboh, ada panah yang akan menembus tubuh Rasulullah. Malik bin Sinan, ketika pelipis bawah Rasulullah waktu itu berdarah karena kena goresan panah, luka, mengeluarkan darah, langsung Malik bin Sinan yamtassud dam min wajnatihi sallallahu alaihi wasallam, disedot itu darah oleh Malik bin Dinar, darahnya Rasulullah SAW, sehingga tidak sampai keluar, tidak bercucuran darah daripada pelipis bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha, ketika Nabi SAW mau naik batu yang besar ada di Uhud, beliau mau naik masih kurang tinggi, masih terlalu tinggi, maka Abu Talha langsung merundukkan badannya dan Rasulullah naik ke punggung Abu Talha, kemudian naik ke atas batu tadi itu. Kemudian Nabi menyatakan aujaba Talha, bukan Abu Talha, Talha. Aujabah Talha. Udah pantas Talha masuk surga Allah. Mereka adalah orang yang menghargai Nabi Muhammad, saudara. Mereka orang yang tahu kebesaran beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Ketika suluh Al-Hudaybiyah, Urwah bin Mas'ud adalah seseorang yang mewakili kaum musyrikin untuk membuat satu perjanjian dengan Nabi SAW. Dia melihat bagaimana mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Akhirnya ini orang udah pengalaman, Urwah bin Mas'ud nih. Udah pergi ke raja sana, udah pergi ke raja sini. Melihat bagaimana para raja itu dimuliakan oleh rakyatnya. Dan melihat para sahabat memuliakan Nabi. Beliau berkata, wallahi, laqad wafattu 'alal muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najasyi. Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, aku sudah menjadi delegasi ke beberapa raja. Raja Qaisar, Raja Kisra, Raja Najasyi. Aku tidak pernah melihat seorang raja yang dimuliakan oleh rakyatnya melebihi para sahabat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tahukah anda bagaimana sikap para sahabat memuliakan Nabi? Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah. Demi Allah, Nabi tidak meludah dan ludah itu jatuh ada di tanah kecuali ada di tangan seorang di antara para sahabat, kemudian diusap-usapkan ke badan mereka. Kemudian yang lainnya berebut kepada tangan yang mendapatkan bagian ludah Rasulullah. Dan mereka juga mengusap-usapkan ke wajah mereka dan badan-badan mereka. Wa idza amarahum ibtadaru amrah. Kalau beliau memerintahkan sahabat, langsung mereka melaksanakan perintah itu. Wa idza tawaddaat kadu yattatilun ala wudu'ih. Kalau beliau berwudu, semuanya berebut sampai ibarat orang yang lagi tawuran. Mereka berebut air bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallam khafadu aswatahum indah. Kalau beliau berbicara, semua diam. Sunyi itu majlis karena mendengarkan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhidduna an-nabar ilaihi an-nabar ta'ziman lahu. Dan mereka tidak pernah memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan yang penuh. Tapi mereka selalu banyak merunduk di hadapan Rasulullah karena mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ingat di sini, ta'ziman lahu, mengagungkan Nabi. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Menta'zim Rasulullah itu bukan satu bentuk kesyirikan, saudara, tapi itu adalah satu kewajiban dan itu minal iman. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal dengan sosok itu. Mereka tidak pernah menilai bahkan surga pun lebih mulia daripada Nabi. Mereka tidak berharap surga kecuali karena ingin bersama Nabi. Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliau ini selalu khidmat kepada Rasulullah. Kalau Nabi itu berwudu, beliau yang mengambilkan air. Beliau mempersiapkan. Satu saat Nabi SAW iba kepada Rabi'ah bin Ka'ab ini menawarkan diri. Sal, ada riwayat, sal nih, ayo minta sama aku. Mungkin Nabi ingin berikan hadiah. Tapi ini sahabat tidak menilai harta itu berharga. Dunia itu berharga. Tapi sosok Muhammad bin Abdullah yang berharga. Apa yang diminta? As'aluka murafagataka fil jannah. Aku memohon kepada kamu, wahai Rasulullah, selalu bersama kamu sampai di surga Allah. Bukan hanya di surga di dunia, tapi sampai di surga. Nabi menyatakan Allah Ghazalik. Yang lainnya mungkin. Selain itu apa? Yang lainnya apa? Huwa zat. Hanya itu ya Rasul. Aku enggak tertarik dengan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa inni. Ya Rasul. Aku enggak tertarik dengan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa inni ala nafsik bi kathrati sujud. Bantu aku ya untuk mengusahakan kamu untuk mendapatkan itu semuanya. Bantu aku perbanyak sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Mereka orang yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tidak ada yang lebih berharga setelah Rabbul Alamin kecuali Habibullah Sayyidul Mursalin. Masya Allah. Ada di perang Uhud, saudara. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan seorang perempuan suaminya tewas di dalam perang Uhud, saudaranya juga tewas dalam perang Uhud, ayahnya juga tewas dalam perang Uhud, langsung tiga-tiganya. Kemudian orang-orang ya takziah sih kepada si perempuan ini. Mereka berkata khairan ya umma fulan, khairan ya binta fulan, khairan ya ukhta fulan. Kamu mendapatkan kebaikan, beruntung kamu. Suami kamu meninggal syahid, ayah kamu meninggal syahid, saudara kamu meninggal syahid. Maka perempuan ini menyatakan maafu ila Rasulullah, maafu ila Rasulullah. Apa yang terjadi kepada Rasulullah? Bagaimana keadaan Nabi? Tegar ini perempuan. Khairan, dia masih baik, dia masih bagus, dia sehat, beliau selamat. Huwa bihamdillah kama tuhibbin. Dia keadaannya sebagaimana yang kamu harapkan. Wahai fulana, qalat arinihi hatta anzur ilaih. Aku tidak tenang sehingga aku dapat melihat beliau. Bawa aku kepada beliau sampai aku memandang beliau. Setelah memandang bertemu dengan Rasulullah, ini perempuan bercucuran air mata sambil beliau berkata, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah, ay saghirah ya Rasulullah. Semua musibah yang asal tidak menimpa kamu bagiku kecil ya Rasulullah. Anakku meninggal kecil, saudaraku meninggal, suamiku meninggal kecil, semuanya berkorban kecil, asal bukan anda ya Rasulullah. Sallu ala sayyidina Muhammad. Inilah saudara, bagaimana mereka tahu kebesaran Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika dalam sakaratil maut. Ketika Sayyidina Bilal dalam keadaan sakaratil maut, orang-orang di sekitarnya melihat, wah husna, kasihan Bilal. Kasihan Bilal, menderita Bilal sekarang. Sakit parah Bilal sekarang. Istrinya juga begitu berkata, wah husna, betapa sedihnya, betapa sedihnya, kasihan. Maka Bilal menyatakan, wa tarabah, betapa nikmatnya sekarang, kata dia. Betapa bahagianya sekarang. Khal ghadan nalgal ahibbah Muhammadan wa sohbah. Esok hari, ini hari kebahagiaan bagiku. Karena apa? Setelah ini esok hari, aku bertemu dengan Muhammad. Bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad. Ikhwani, yang kita hadapi di atas dunia ini siapa? Manusia seperti kita. Tapi kalau kita mati karena cinta kepada Nabi, karena kita cinta kepada Allah, maka kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita akan bertemu dengan aslaf. Kita akan bertemu dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah. Apa nilai hidup ini? Karena itu, jangan Anda menilai yang ada di hadapan Anda ini berharga kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Harta Anda lebih berharga kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Lah, kalau tidak, itu semuanya akan menjadi hijab kita semuanya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Sunan Anas menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu masuk ke dalam rumah. Kemudian Ummu Sulaim melihat Nabi waktu itu tidur banyak keluar air keringat. Banyak keluar air keringat. Nabi tidurnya agak pulas. Akhirnya dikumpulkan oleh Ummu Sulaim keringat Rasulullah. Dikumpulkan keringat Nabi Muhammad oleh Ummu Sulaim. Kemudian Nabi bangun melihat Ummu Sulaim mengumpulkan keringat. Ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Apa yang kamu kerjakan nih? Apa kamu kerjakan wahai Ummu Sulaim? Apa maksudnya ini? Galat hadza araguka ya Rasulullah. Naj'aluhu fi tibina wa huwa min athyabit tib. Ini adalah air keringat Anda ya Rasulullah. Aku campur dengan minyak kami dan menjadi minyak yang terwangi bagi kami, terharum bagi kami. Ada riwayat, untuk aku jadikan berkah kepada anak-anakku. Tuh lihat bagaimana para sahabat, mereka tidak menilai lujahnya Nabi seperti lujahnya kita. Mereka berebut berkah, saudara. Mereka tidak menilai keringatnya Nabi seperti keringatnya kita. Enak aja Nabi dikatakan manusia seperti kita, begitu aja. Anda lihat nih, bagaimana mereka mengambil ludahnya Rasulullah, bagaimana mereka menghisap darahnya Rasulullah, bagaimana mereka mengumpulkan keringatnya Nabi Muhammad. Mereka tidak menilai Nabi Muhammad seperti hanya manusia seperti kita. Memang mereka tidak menuhankan Nabi Muhammad dan itu adalah tidak boleh. Tetapi mereka menghargai Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada yang di atas dunia ini. Lebih daripada keluarganya, bahkan lebih daripada dirinya. Terakhir saudara, Jabir bin Abdullah menceritakan dulu masjidnya Rasulullah itu bukan dari bangunan, tetapi masjid Rasulullah itu dari batang-batang kayu kurma, kemudian yang di atasnya itu adalah pelepah daun kurma. Dan Nabi SAW khutbah dulu itu di atas batangan kayu kurma, potongan batangan kayu kurma. Kemudian setelah diperindah, setelah muslimin banyak, maka para sahabat membuatkan mimbar khusus untuk Rasulullah. Tahukah anda ketika Rasulullah khutbah di atas mimbar dan meninggalkan potongan batang kayu kurma, maka sahabat nih yang ada di masjid semuanya mendengarkan jeritan kayu kurma karena tidak diinjak oleh Nabi Muhammad. Itu jeritan, bukan jeritan yang suara yang rendah saudara, tapi seperti suara anak unta yang mencari induknya. Sampai para sahabat ini ngelihat menangis mereka karena terenyuh dengan tangisan daripada potongan kayu kurma tadi itu. Malah ada riwayat sampai pecah itu kayu kurma. Kemudian Nabi SAW sampai turun dari mimbarnya, menaruh tangannya di atas pohon kayu kurma tadi itu. Dan Nabi SAW akhirnya pohon kayu kurma itu sampai meredah, tidak keluar lagi suara. Kata Nabi, "Lau lam altazimhu lam yazal hakada ila yaumil qiyamah." Kalau aku tidak melakukan ini suara daripada batangan kayu kurma ini akan didengarkan oleh manusia yang ada di sekitarnya karena sedih tidak menjadi mimbarku lagi, sampai dari kiamat pun akan bisa didengarkan. Kenapa tahazzunan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat sudah supaya lega ini potongan kayu kurma, tanam ada di bawah mimbarku. Dan itu potongan kayu ada di bawah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan radhiyallahu anhu, Hasan al-Basri atau Sayyidina al-Hasan, beliau kalau sudah menceritakan riwayat ini menangis sambil menyatakan, "Ibadallah, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaugan ilaih limakanihi fa antum ahaku an tashtagu ila ligaih." Wahai hamba Allah, ini kayu gak ingin berpisah dengan Nabi, rindu untuk bertemu Nabi. Kenapa kamu wahai umat Nabi Muhammad kok tidak sekuat ini kayu untuk ingin bertemu dengan Rasulullah, rindu kepada Rasulullah SAW? Ya akhwani, karena itu kita ini bodoh sekali, buta saudara, tidak kenal dengan Nabi. Pandangan kita duniawi, telinga kita duniawi, bahkan hati kita duniawi. Baru kalau sudah mau mati baru paham bahwa semuanya itu tidak berharga. Baru dia akan paham rumahnya akan ditempati orang lain dan dia akan tinggal ada di tempat yang sempit, atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Baru dia akan paham emas, perak, berlian, duit enggak akan berharga lagi. Baru dia akan paham, anak-anaknya enggak akan berpikir dia lagi, padahal ntar lagi dia akan jadi makanan cacing tanah. Baru dia akan paham, bahkan istrinya pun udah melirik orang lagi, suami pun udah mencari pasangan lagi. Wallahi di saat itu baru manusia akan mengerti tidak ada yang berharga kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah lebih daripada orang tua kita, saudara. Cinta kepada kita. Nanti di hari kiamat, kalau kita mau minta tolong sama orang tua kita, orang tua kita akan menghindar. Kita minta tolong kepada anak kita, mereka akan menghindar. Semuanya akan menghindar. Dan tidak ada yang bisa menenangkan kita saat itu kecuali Muhammad bin Abdullah. Yang akan menyatakan analaha adalah Muhammad Rasulullah. Karena itu jangan sampai kita dihijab oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi di hari kiamat karena cintanya kita. Tidak sepenuh hati kepada beliau. Lebih cinta harta, lebih cinta kedudukan, lebih cinta pengaruh, lebih cinta anak, lebih cinta keluarga. Itu akan jadi hijab nanti, saudara. Dan itu bubar dari majlis ini, ayo. Kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada segala sesuatu. La anta, kata Sina Ali bin Abi Talib, ya Rasulullah, ahab ilayna min kulli syai, bal ahab ilayna minal ma'il barid fi syiddatil dhama. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai melebihi daripada segala sesuatu, bahkan melebihi daripada cintanya harapanku terhadap air yang dingin ketika aku sangat haus. Mudah-mudahan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kepada kita cinta kepada beliau lebih daripada segala-galanya. Dan mudah-mudahan insyaAllah ketika Allah takdir kita meninggal dunia, Allah nampakkan Nabi Muhammad kepada kita, sehingga kita berharap dan menjadi lega besar hati akan bersama Nabi Muhammad sampai di surga Allah. Dan mudah-mudahan insyaAllah berkat beliau kita semuanya panjang umur sehat walafiat, dijadikan orang yang takwa dan taat kepada beliau. Dan mudah-mudahan insyaAllah Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah terima semua amal kebaikannya. Dan mudah-mudahan insyaAllah kuburan mereka jadikan surga Allah. Dan mudah-mudahan mereka semuanya yang ada di alam barzakhnya menyaksikan kita semuanya, bahagia dengan kita semuanya, karena kita sekarang ada di majlis Rasulullah SAW. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, anak yang manfaat dunia sampai akhirat, anak yang kita banggakan dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan para habaib, para masyayikh, orang-orang tua kita semuanya diberikan panjang umur insyaAllah, sehat walafiat. Tahun depan kita bisa menyaksikan mereka insyaAllah fi khair wa afiat di majlis yang sama. Dan mudah-mudahan insyaAllah Habib Ja'far bin Syekh Al-Asgaf akan menjadi saksi bahwa kita semuanya datang ke majlis ini karena cinta kepada beliau, dan akan menjadi wasitah, wasilah, menjadi perantara untuk mengajak kita bertemu dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.